بسم الله الرحمن الرحيم. Ternyata peta kehidupan kita itu semua ada di Quran. Tinggal Bapak Ibu melihat saja sekarang sedang di usia berapa, sedang di fase yang mana, dan bagaimana nanti cara mengisinya. Misal, ketika Anda menjadi anak-anak misalnya, ada ketentuan di Quran tentang anak-anak. Ketika Anda menjadi orang dewasa, ada tuntunan di Quran tentang orang dewasa. Ketika Anda berumah tangga, ada tuntunan di Quran tentang rumah tangga. Sampai ketika kita mau meninggal, ada semuanya. Jadi sebetulnya tinggal kita keluarkan aja, saya hidup mau jadi apa? Apa yang mau saya lakukan? Apakah saya mau menempuh usaha pebisnis? Saya mau mengajar misalnya jadi dosen? Saya mau jadi diplomat, jadi macam-macam? Turunkan Anda sedang di usia berapa? Di level yang mana? Bagi kehidupan. Jangka pendek yang masih kecil, jangka menengah sampai remaja, jangka tuanya apa, turunkan sampai ke akhiratnya. Di posisi itulah kemudian Anda turunkan ayat-ayat Qurannya. 1, 2, 3, 4, demi Allah saya katakan, ketika Anda turunkan tuntunannya, zaman mudah Anda lalui. Saya baca cepat ya, tapi tidak usah ditulis. Dan pirsa dimanapun Anda berada, saya ingatkan sekali lagi, tolong jangan Anda tulis, cukup dengarkan saja. Dan seringkali saya ulang ini. Contoh. Sebelum dilahirkan, sejak dalam fase kandungan, saat menginginkan bayinya misalnya tenang, lahir dalam keadaan soleh, doanya bagaimana? Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika kemudian dilahirkan, ya dalam usia 0-2 tahun diberikan ASI, supaya nyaman pembagian tugas suami istri, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 223. Kemudian dari usia 2 tahun sampai menjelang balig, supaya anak ini mendapat pengetahuan yang balig, bagaimana pendidikan dini yang diberikan supaya dekat dengan Allah, taat pada orang tua, gemar menunaikan sholat, dan baik dengan sesama. Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Kemudian dia mulai belajar bagaimana supaya cepat paham. Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana supaya paham tapi imannya juga menguat, ilmunya bertambah. Quran surah 58 ayat ke-11. Dia mulai bergaul lagi, dia merantau, dia sekolah ke tempat yang tinggi, punya pergaulan yang lebih luas, berbeda komunitas, berbeda suku, bagaimana mempertahankan ketakwaannya, Quran surah 49 ayat ke-13, sampai dia menemukan jodohnya, bagaimana cara melamarnya, Quran surah ke-4 ayat ke-4, terjadi pernikahan yang syar'i, Quran surah 30 ayat ke-21, setelah menikah membagi tugas, bagaimana pembagian tugasnya, Quran surah 4 ayat 34, laki-lakinya mulai mencari nafkah yang standar di Quran surah ke-2 ayat 168, kalau mencari rizki ingin cepat, Quran surah ke-2 ayat 172. Kalau dia belum berangkat, rizkinya sudah menanti, Quran surah ke-7 ayat 96. Kadang-kadang dalam Anda bekerja tidak mudah mengatasi tantangan. Ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, ada yang iri. Apa amalan yang harus dikerjakan? Mohon kepada Allah, tunaikan tahajud. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Kadang-kadang masalahnya semakin rumit, sampai membuat Anda gelap, sulit berjalan, menghadapi segala kegelapan walaupun masanya terang. Jangan khawatir, dulu Nabi Yunus lebih daripada itu, masuk ke perut ikan paus. Tapi Allah janjikan, jika memiliki kegelapan yang sama, Anda akan diberikan solusinya. Lihat di Quran surah 21, ayat 87 sampai dengan ayat 88-nya. Anda bekerja, tapi kan istri juga merawat rumah tangga. Kadang-kadang tidak lebih mudah dibandingkan dengan anak. Dengan Anda, anaknya rewel, kadang berkata, ah bagaimana mengatasinya? Quran surah 17, ayat 23 sampai dengan ayat 27-nya. Kadang-kadang capek, lelah. Kalau sakit biasa, Quran surah ke-26, ayat ke-80. Kalau kata dokter, tidak ada ini obatnya. Susah, mustahil, tidak ada yang mustahil. Nabi Ayub pernah sakit, kata orang tidak ada obatnya. Tidak pernah diderita penyakitnya oleh orang sebelumnya. Tidak juga oleh orang setelahnya. Allah menyampaikan, tidak ada yang mustahil. Sekalipun ada yang sakit seperti Ayub, mengakukan amalan seperti Ayub, saya akan sembuhkan. Amalan di Quran surah 21, ayat 83-84. Sudah berumah tangga, bertahun-tahun, belasan tahun, belum ada keturunan. Kata orang, tidak bisa, jangan khawatir. Nabi Zakaria pernah mengalami hal yang lebih dahsyat daripada itu. Sudah puluhan tahun, rambut memutih, fisiknya letih. Kata orang, istrinya sudah menopause, bahkan maaf diponis mandul. Ya, maka apa yang terjadi? Beliau kerjakan amalan, dikabulkan, punya anak namanya Yahya. Quran surah 19, ayat 2 sampai ayat 15. Amalannya di Quran surah ketiga, ayat 38 sampai 39. Kemudian Anda beraktivitas, bekerja, bertambah harta, syukuri, gunakan harta untuk kepentingan ibadah mencari akhirat. Quran surah ke-28 ayat 77. Kemudian bagaimana bersyukurnya? Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Kalau Anda ingin zakat di Quran surah 103, dikeluarkan 8 golongan Quran surah 9 ayat ke-60. Kalau mau infak kemudian di Quran surah ke-4 ayat 34, infak utamanya. Yang sunahnya ayat ke surah ke-2 ayat 215. Pahalanya di Quran surah ke-2 ayat 261 sampai 263. Larangannya di Quran surah ke-2 ayat 264. Sindirannya di Quran surah ke-2 ayat 267. Kemudian Anda ingin meningkatkan lagi, tapi diuji dengan masalah. Lihat masalah-masalahnya, pelajari supaya mudah dihadapi. Ada yang ringan, yang menengah, yang berat. Ada di Quran surah ke-2 ayat 214. Solusinya di Quran surah ke-3 ayat 142. Kemudian Anda bersabar menghadapinya. Jenis kesabarannya di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157 sampai Anda kemudian usia 40 tahun. Orang tua masih ada, ingin berbakti kepadanya. Boleh, silakan. Quran surah 46 ayat ke-15 sampai Anda sudah semakin sepuh sampai tidak ingat lagi apa yang dikerjakan. Masuk masa pikunnya. Quran surah ke-22 ayat yang ke-5. Apa amalannya? Hadirin mendekat kepada Allah, perbanyak amal saleh. Sampai kemudian tiba maut itu di Quran surah ketiga ayat 185. Yang membawa malakul maut, Quran surah 32 ayat ke-11. Kalau Anda amalannya banyak soleh, maka lakukanlah kemudian amal soleh itu, maka akan Anda dipanggil dengan ketenangan. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai ayat ke-30. Tapi kalau Anda banyak amal salahnya, maka sedikit menegangkan, seperti dipukulin malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Sampai di alam kubur, Anda harus belajar bagaimana kenikmatan di alam kubur, supaya ketika masuk kubur, Anda sudah siap dengan kenikmatannya. Quran surah 3 ayat 169 sampai 171. Orang yang tidak pernah siap-siap, maka maaf, dia lalai dengan amalan kubur. Karena itulah dia mendapatkan siksa yang setimpal. Quran surah ke-40 ayat 46 sampai dengan 47. Masa kiamat disebutkan bagaimana keadaan saat kiamat. Satu surah, surah ke-75. Orang-orang yang punya persiapan yang bagus, dia akan mengalami keindahan seperti Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23. Sampai masuk surga tanpa hisab di Quran surah ke-2 ayat 25. Yang tidak punya kesiapan bisa masuk neraka tanpa hisab. Quran surah 18 ayat 100 sampai dengan 101. Ada yang masuk surga, surganya sekelas dengan Nabi, Quran surah ke-4 ayat 69. Surganya di taman surga, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Surganya seluas langit dan bumi, Quran surah ke-3 ayat 133. Ada yang masuk neraka, neraka biasa di Quran surah ke-4 ayat ke-56. Neraka untuk orang munafik dan orang-orang kafir, neraka jahannam di Quran surah ke-4 ayat 140. Ada semuanya. Apa yang tidak ada? Ada semua. Itulah yang diajarkan oleh Nabi. Jadi setiap orang dengan segala aktivitasnya, awalnya 40 orang, Pak. Tempatnya di rumah Arqam bin Abi Arqam. Lokasinya di Bukit Safa. 40 orang. Itu rumah anak muda namanya Arqam bin Abi Arqam, usianya 17 tahun. Masuk Islam yang ke-17. Diwakafkan rumahnya. Belajarlah 40 orang, dikenal dengan As-Sabiqun al-Awwalun, diajarkan oleh Nabi. Di situ ada pebisnis, ada diplomat, ada macam-macam, ada birokrat dan sebagainya. Setiap yang belajar diajarkan oleh Nabi manhaj tadi. Ketika diajarkan, dibuat peta amalan oleh mereka. Saya, bulan kesekian, mesti mendapatkan ini. Apa tuntunan Nabinya? Ini. Dipraktekkan oleh mereka. Saya, sepeninggal Nabi, akan pergi ke sini. Ada yang ekspedisi, ada yang ke Afrika Utara seperti Amr bin As. Dari mulai Mesir, kemudian Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai berakhir kemudian ke Syam di Syria. Ada lagi yang ke Kufah seperti Ali bin Abi Thalib. Ada yang ke Yaman seperti Mu'adz bin Jabal. Anda tahu apa yang terjadi? Demi Allah saya katakan, setiap tempat yang disinggahi tidak terjadi kecuali semua tempat yang makmur dan jadi Islam. Mesir sekarang Islam, Libya Islam, Tunisia Islam, Maroko Islam, Aljazair Islam, Yaman Islam, Irak Islam. Bahkan sebagian ada yang singgah saat pergi ke ekspedisi ke Cina, singgah di kota Barus, 414 km dari kota Medan. Di Barus singgah, ketika singgah saja tiba-tiba jadi Nusantara. Ada Indonesia, ada Filipina bagian selatan sekarang, ada Thailand, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam. Islam. Islam. Coba lihat. Dan semua berhasil. Semua berhasil. Jadi kalau Anda ingin mengatakan Islam mengatasi tantangan zaman, tugas kita mengeluarkan dulu tuntunan Islamnya. Apa tuntunan Islamnya? Dan posisi Anda ada di mana? Jadi kalau Anda pengusaha nih, ya saya lihat juga banyak komunitasnya Kubang Putih ini. Ada di Jakarta, ada di Bekasi, suka kumpul-kumpul. Kumpulan para pengusaha Kubang Putih. Kumpulan para diplomat, kumpulan para birokrat. Kenapa teman-teman tidak mengeluarkan dari Quran tuntunan jadi pengusaha Muslim, pengusaha Qurani, pengusaha Nabawi, keluarkan tuntunan di Qurannya. Lihat praktek hadisnya. Undang ustadznya, tolong minta ajarkan. Demi Allah saya katakan, semua pengusaha yang belajar dari Nabi, tidak pernah ada yang kembali modal. Semuanya untung. Bukan balik modal, untung. Dan melewati zamannya. Semua yang diplomat berhasil. Semua yang birokrat berhasil. Semuanya berhasil.